السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat iman, dan nikmat ibadah bisa bertemu dengan bulan Ramadan sampai tanggal ke-16 atau hari yang ke-16 ini, sebuah hal yang sangat luar biasa. Yang gak bisa dinilai dengan harta dunia. Ini murni taufik dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Hadirin Allah muliakan, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan ingat, bulan ini cepat sekali jamaah. Kita sudah masuk ke fase kedua. Dan yang tersisa hanya kurang lebih 14 hari saja. Dan ini akan terus berlari dan berlari. Nah, pertanyaannya, apakah amal ibadah kita bisa menyaingi kecepatan hari-hari ini atau tidak? Itu pertanyaan besarnya. Barang siapa yang lengah, dia akan tertinggal. Karena Allah berfirman, ayyama ma'dudat, hanya beberapa hari yang terhitung. Maka maksimalkanlah kurang lebih 14 hari ini. Kalau enggak, kita akan menyesal. Sebagaimana seringkali kita menyesal di Ramadan tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 3 tahun lalu, atau 4 tahun lalu, dan seterusnya. Minta pertolongan kepada Allah dan syukuri yang Allah kasih. Insyaallah hari esok akan lebih baik. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Dan terus mengejar ilmu yang bermanfaat dan meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Banyak baca doa itu, ya Allah, aku meminta ilmu yang bermanfaat dan aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang hanya teori, ilmu yang hanya retorika. Karena ini hal yang sangat penting buat kita. Lalu jaga tauhid kita dari kesyirikan, jaga syahadatain, dan terus perbaiki spirit kita untuk mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat berjasa bagi kehidupan kita, Dan sebagai umat, perbanyaklah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Imam Nawawi dalam bab seimbang dalam beribadah atau melakukan ketaatan, proporsional. Dan pada hari ini kita masuk ke hadis yang ke-146. Hadis ke-146. Di hadis ini Imam Nawawi membawakan hadis Anas radhiyallahu taala an. Kita lihat apa yang disuguhkan Imam Nawawi kepada kita. Mari kita bersama beliau. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Wa'an Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas semoga Allah meridhai beliau. Qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi SAW suatu hari atau suatu saat masuk ke masjid. Masuk ke masjid. Fa idha hablun mamdudun baina sariyatain. Ternyata ada tali yang membentang di antara dua tiang. Lalu Nabi SAW berkata, ma hadzal habl, ini tali apa? Dengan nada terkejut. Tapi terkejut, loh, ada tali di dalam masjid dan tali itu terbentang di antara dua tiang. Jadi Nabi terkejut, ma hadzal habl, ini tali apa? Lalu sahabat mengatakan, qalu hadza hablun li Zainab, ini tali milik Zainab. Tali milik Zainab. Masya Allah. Zainab siapa ini? Zainab siapa ini? Ya aku gak kenal Pak Ustaz. Kan Zainab ya Zainab. Enggak, ini Zainab siapa? Zainab binti Jahash, yang tidak lain tidak bukan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ternyata nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Jadi ini talinya Zainab. Jadi talinya istri Nabi, siapa yang berani ganggu? Fa idza fatara ta'allaqat bih. Jika beliau lelah, maka beliau akan berpegang padanya. Jadi artinya ketika beliau sholat sunnah, lalu beliau kecapean, beliau lelah, beliau letih, beliau akan lanjutkan sholat sunnah tersebut sambil berpegang dengan tali tersebut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hullo, tolong lepaskan tali itu. Liusolli ahadukum, Belum di sini lamul amr ya. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Hendaknya salah seorang dari kalian itu melakukan salat di saat dia semangat. Di saat dia fresh, di saat dia kuat. Fa idza fatara. Dan kalau dia capek, dia lemah, dia lemes, dia lelah, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadirin yang Allah muliakan, inilah menu kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke pelajaran hadis ini. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik bahwa kata para ulama ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersemangat untuk mendidik dan mengarahkan umatnya. Beliau tidak akan melewatkan sesuatu momentum, sebuah kondisi di mana beliau harus menyampaikan, beliau harus meluruskan, beliau harus berbicara, kecuali beliau akan lakukan itu. Makanya ketika beliau terkejut, kok ada tali di sini? Beliau tanya, ini tali apa? Oh, talinya Zainab. Coba, hulu. Tolong turunkan atau lepaskan ikatannya. Liusalli ahadukum, hendaknya salah seorang kalian sholat ketika semangat, ketika fresh, ketika nyaman. Dan kalau dia capek, dia malas, dalam arti letih ya, maka dia tidur. Maka dia tidur. Jadi Nabi SAW gak membiarkan. Karena ketika Nabi diam, itu sebuah syariat hadirin. Dalam ilmu hadis itu, atau dalam ilmu usul fikih, dinamakan taqrir. Taqrir. Pakai qaf taqrir. Artinya persetujuan. Berarti boleh. Karena kalau gak boleh, Nabi akan bicara. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata sahabat tentang masalah azal, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, gitu kata mereka. Kunna na'zil. Ngerti kan azal? Enggak usah dijelasin lagi ya, apalagi puasa. Enggak ngerti. Azal itu ketika berhubungan suami istri dan suami tidak menumpahkan di dalam misfinya istri, jadi di luar, itu namanya azal. Nah, azal boleh apa enggak? Nah, sahabat bilang kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Dulu kita melakukan azal dan Al-Qur'an pada saat itu turun. Maksudnya apa? Maksudnya Al-Qur'an turun, tapi enggak ada ayat yang melarang itu. Berarti boleh gitu maksudnya. Karena kalau itu haram, akan ada ayat yang meluruskan, mengingkari, menjelaskan bahwa itu gak boleh. Jadi ketika Allah tidak mengomentari, dan Nabi SAW mendiamkan, maka itu artinya boleh. Itu poin. Jadi Nabi SAW itu akan selalu bicara, meluruskan, mengkoreksi dan membetulkan, beliau gak akan diam. Beliau gak akan diam. Makanya cuma seutas tali aja beliau tanya, ini apa sih? Jadi ini bukan kepo ya. Kok Nabi kepo ya Pak Ustaz ya? Oh enggak. Ini tugas beliau dalam mengarahkan dan membimbing umat sallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan, bahwa ternyata ini talinya Zainab. Dan kalau kita lihat keterangan para ulama, seperti keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, maka yang dimaksud adalah ulama mengarah bahwa yang dimaksud Zainab ini Zainab binti Jahash. Zainab binti Jahash. Tapi gak satu suara. Sebagian ulama ada yang mengarah ini itu bukan Zainab, tapi saudari kandungnya Zainab, yaitu istrinya Mus'ab bin Umair. Siapa? Lalu ketika Mus'ab bin Umair meninggal, menikah dengan Talha bin Ubaidillah. Siapa? Saudarinya Zainab. Himnah ya. Himnah binti Jahash. Ah, punya beliau. Karena beliau juga ahli ibadah. Ahli sholat, Himnah itu. Tapi ada sebagian ulama lain mengatakan, jadi gini loh, kata ulama, tapi kan ini hablul, coba kita lihat redaksinya lagi hadirin. Hadza hablun li Zainab. Ini adalah tali milik Zainab. Jadi kata sebagian ulama yang suka sholat sambil berpegang kalau capek itu Himnah. Tapi talinya milik Zainab gitu loh. Jadi talinya milik Zainab, tapi yang suka pakai saudarinya gitu. Itu pandangan kedua. Ada yang mengatakan lagi bahwa anak-anak perempuannya Jahash gitu ya, ayahnya Zainab. Jadi ayahnya Zainab kan punya anak-anak perempuan. Itu nickname-nya semua Zainab, siapapun namanya. Jadi nah, ini tali milik salah satu di antara mereka. Jadi Pak Jahash ini punya anak perempuan. Nah, anak-anak perempuannya kalau dipanggil nickname-nya itu Zainab. Jadi ini milik anak-anaknya Pak Jahash. Wallahu ta'ala misal, tapi sekali lagi ini mengarah kepada atau lebih mengarah kepada Zainab, tapi sengaja kita sedikit luaskan. Jamaah yang Allah muliakan, lihat bagaimana kalau ini benar-benar mengarah ke Zainab binti Jahash. Lihat bagaimana istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengandalkan status. Mereka itu memang semangat ibadah, hadirin. Memang layak gitu loh. Terlepas nanti dalam perjalanan semangat mereka diluruskan sama Nabi, dikoreksi sama Nabi, tapi niat baik lalu semangat itu memang menancap di dalam diri-diri mereka. Mereka gak hidup bak seorang princess, enggak. Mereka gak hidup bak seorang madam. Mereka gak hidup sebagai seorang ratu. Dan kita tahu Zainab itu kan bangsawan. Bangsawan Zainab. Bangsawan. Makanya diriwayatkan dari At-Tabrani Imam At-Tabari, mohon maaf, dalam tafsirnya. Imam Tabari dalam tafsirnya diriwayatkan kan Zainab mengatakan, kata Zainab kepada Nabi, "Inni ala adullu alayka bi thalath, ma min nisa'ika imra'atun tadullu bihin." Aku akan sebutkan kepada engkau wahai Rasul tiga keutamaanku yang tidak dimiliki istri-istri engkau yang lain. Yang pertama, jaddi wa jadduka wahid. Kakekku dan kakekmu sama. Karena bangsawan Zainab dan keluarga dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kakekku dan kakekmu sama. Terus yang kedua, wa anni ankahani kallahu fi minas sama, yang menikahkan aku kepadamu itu langsung Allah. Wa anna safira Jibril, dan yang menyampaikannya malaikat Jibril. Jadi ini sosok luar biasa. Yang pertama, kita punya kakek yang sama, itu berarti saya punya nasab yang kuat, sama seperti engkau. Terus yang kedua, yang menikahkan aku langsung Allah. Makanya dalam hadis Bukhari kan Zainab itu menyampaikan kepada istri-istri Nabi yang lain, zawwajakunna ahlikun wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat, yang menikahkan kalian itu wali-wali kalian, ayah-ayah kalian, keluarga kalian, tapi aku yang menikahkanku Allah subhanahu wa ta'ala, min fawqi sab'i samawat, yang berada di atas langit yang tujuh. Itu hadirin. Ini luar biasa. Jamaah yang Allah muliakan. Dan keimanan Zainab itu sudah teruji. Keimanan Zainab itu sudah teruji. Dan semua, atau bukan semua, artinya udah banyak di antara kita bagaimana pernikahan beliau. Sampai begitu spesialnya, sampai Allah yang langsung menikahkan. Ceritanya gimana, jemaah? Kan singkat cerita, jadi long story shortnya kan bahwa awalnya Zainab dinikahkan dengan siapa? Zaid bin al-Harith bin al-Haritha. Jadi Zainab dinikahkan dengan Zaid. Dengan Zaid. Dan Zaid itu kan mantan budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Zainab mau dinikahkan, itu beliau enggak nyaman. Kenapa? Karena kultur di masa jahiliyah, sosok sekaliber beliau itu dinikahkan oleh yang sekufu, selevel, sestrata. Gitu loh. Sedangkan Z ini mantan budak hamba sahaya. Tapi Z ini, kenapa dijodohkan dengan Zainab, karena sekali lagi Nabi itu sayang banget sama Zaid, kan udah dianggap anak sama Nabi. Makanya diluruskan, itu bukan anak loh. Kan gitu ya, diluruskan dalam surat Al-Ahzab. Nah makanya karena Nabi sayang banget sama Zaid, dipilihkanlah wanita yang benar-benar terhormat, baik, luar biasa. Tapi Zainab agak enggan karena perbedaan level, dan perbedaan level akan berdampak banyak, komunikasi, terus wawasan, kecerdasan mungkin, dan lain sebagainya. Lalu begitu Zainab enggan hadirin, kan kata ulama, lalu Allah mengingatkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Al-Ahzab 36, surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi mayoritas ahli tafsir mengatakan ayat ini ada kayak inilah, ayat ini dikaitkan dengan Zainab. Mayoritas ahli tafsir. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin. Enggak pantas bagi orang-orang beriman, baik laki-laki maupun wanita, enggak pantas. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dia cari opsi lain dari seleranya, dari pilihannya, ini gak pantas. Lalu penutupannya, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'id faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang memaksati Allah dan Rasulnya, maka dia sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Itu begitu turun ayat ini, langsung Zainab sami'na wa ata'na. Saya menikah dengan Zaid, terserah Rasul deh. Subhanallah, bisa gitu ya. Awalnya enggak. Saya mau cari yang lain. Turun. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau kita hijrah itu baru diminta meninggalkan hobi, baru diminta yang haram maksudnya ya, bukan ninggalin seluruh hobi, ninggalin hobi yang haram, atau ninggalin makanan yang haram, ninggalin minuman yang haram, itu para sahabat sudah sampai pada titik pernikahan. Rasul pilihkan untuk beliau Zaid, beliau enggan. Makana mu'minin wa makana mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Itu turun surat Al-Ahzab itu. Gak pantas kalau Allah dan Rasulnya udah pilihkan, udah tetapkan, milih yang lain. Dan barang siapa yang bendurhaka Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu langsung berubah haluan 180 derajat. Saya mau menikah. Hadirin Allah muliakan, lalu singkat cerita pernikahannya langgeng apa enggak? Enggak langgeng, tapi ya ini ada tapinya. Tapi itulah jembatan untuk menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah pernikahan beliau berakhir, Nabi SAW yang menikahinya, nah dinikahkan oleh Allah langsung. Itu jemaah, itu keutamaan, dinikahkan oleh Allah langsung. Gitu. Jadi itulah kehidupan. Kita nih banyak protes dan buruk sangka sama Allah itu karena ngelihatnya jangka pendek. Ini nih gara-gara aku hijrah, gara-gara aku nih terlalu ngamalin, akhirnya susah hidupku. Sabar dulu, baru 1-2 tahun. Udah 3 tahun Pak Ustaz? Ya baru 3 tahun. Tenang dulu, Allah tuh gak mungkin zalim. Allah tuh gak mungkin zalim. Nah hadirin Allah muliakan, inilah Zainab binti Jahash. Dan sebagaimana keterangan sebagian para ulama tadi, bahwa ini tuh talinya beliau. Jadi yang ada di hadis ini tuh mengarah kepada beliau, Zainab binti Jahash. Jadi bayangkan, bangsawan terhormat, lalu klimaksnya jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap semangat ibadah kayak begini semangat ibadahnya. Walaupun dikoreksi, tapi semangat ibadahnya. Walaupun udah letih lelah dan kreatif banget, entah siapa yang punya ide begitu. Ah, ini bagus ya, coba taruh tali begitu. Kan gak pernah kita begitu. Kok bisa sih mikir sampai begitu? Ah itu istri Nabi SAW. Jika memang benar mengarah ke beliau. Kreatif, inisiatif, kreatif. Capek udah dipegangin tuh tali, tetap sholat gitu. Masya Allah ya. Gak udah tidur. Kok tidur? Ya aku kan istri Nabi. Insyaallah nanti didoain. Pokoknya aku mah simpel aja. Yang penting didoain lakiku lah. Udah. Aku mau tidur. Masa lakiku gak doain aku? Gak mungkin lah. Bang istrinya Nabi jamaah sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi gak doa? Pasti kan Nabi doa. Bang kita aja doain istri kita. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kita doa. Masa Nabi enggak berdoa? Tapi lihat semangatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah tentang dibalik nama Zainab di hadis ini. Dan sekali lagi Zainab adalah sosok yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Gitu hadirin sekalian. Dan beliau itu juga dipuji oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Aisyah ini puji beliau sekali, Aisyah. Salah satu faktornya Aisyah kenapa puji beliau, itu ketika Aisyah difitnah, Zainab menunjukkan sikap yang luar biasa. Padahal ini madu loh. Ini saatnya ngejatuhin kompetitor kan. Sesama istri. Saatnya ngejatuhin. Jadi ketika Aisyah cerita, simple aja, gak lama-lama. Ini hadis Bukhari Muslim. Jadi ketika Nabi SAW menghadapi ujian yang sangat berat itu Hadithatul Ifki, ketika Aisyah dituduh, difitnah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal, itu Nabi tanya kepada Zainab. Nabi tanya kepada Zainab. Kata Nabi, ya Zainab, madza amilti aw ra'aiti? Wahai Zainab, bagaimana menurut engkau kasus ini? Wahai Zainab, bagaimana menurut engkau Aisyah? Tolong cerita. Menurut engkau Aisyah itu gimana sih? Lihat orang wanita yang beriman ya. Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Ma 'alimtu illa khaira. Ya Rasulullah, aku hanya ingin menjaga pendengaranku dan mataku. Aku enggak mau bicara, aku enggak mau masuk ke ranah yang aku enggak tahu. Dan aku enggak mau jelek-jelekin orang. Aku enggak mau dengar tentang isu itu, aku enggak mau dengar tentang fitnah itu. Aku mau jaga telinga dan mataku. Dan aku tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Masya Allah. Aku gak tahu tentang beliau kecuali kebaikan. Yang aku tahu Aisyah itu isinya baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik, baik. Hanya baik aja. Subhanallah. Ini buang di rekomendasi Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala kok. Yang nikahkan oleh Allah. Ini semangat ibadahnya begini. Padahal itu momen paling bagus ngejatuhin Aisyah. Ngejatuhin Aisyah. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, "Wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Zainablah sosok yang paling menyamaiku dari sisi keutamaan, dari sisi manzilah, dari sisi manzilah kedudukan, karena beliau sangat terhormat kedudukan. Maka Allah jaga beliau dengan waraknya beliau, jadi Allah jaga lisan beliau dengan sifat warak. Jadi Aisyah ngakuin Zainab itu warak. Bayangkan bangsawan, kaya raya, segala macam, rajin ibadah, war, jaga lisan. Padahal itu momentum ngejatuhin madu sesama istri. Itu momen paling bagus sudah. Aisyah tinggal ditembak-tembakin aja, tapi nggak mau, nggak mau beliau itu. Ya Rasulullah, saya nggak, yang saya ketahui dari Aisyah itu hanya baik, baik, baik, baik, baik dan baik gitu. Radhiyallahu ta'ala anha. Gitu, jelasnya hadirin, ini penting nih. Pelajaran yang berikutnya. Hadis ini menjelaskan bahwa berpegangan dengan tali pada saat kita capek, pada saat kita letih, lelah mengerjakan sholat sunnah, itu kurang direkomendasi. Walaupun sebagian ulama klasik memberikan keringatan. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ala karahati ta'alluq fil habl fi shalah. Hadis ini menjelaskan bahwa ta'alluq, berpegangan dengan tali pada saat capek, di saat mengerjakan sholat sunnah, itu kurang disukai atau makruh. Kurang disukai. Hanya saja di kesempatan lain di Fathul Bari juga beliau menjelaskan ta'alluq bil habl inda ta'ab wal i'timad 'ala al 'asa wa nahwihima qad rakhasa fihi ba'd as-salaf. Bertumpu dengan tali di saat capek, dan letih atau berpegangan dengan tongkat, maka sebagian ulama klasik, sebagian salaf ulama klasik itu memberikan rukhsah, gak apa-apa. Nah, sebagian ulama memberikan win-win, kalau sampai apa, kalau sampai udah gak konsen, gak ngerti apa yang dibaca segala macam, udah tidur. Kembali ke hadis ini. Tapi kalau masih bisa, masih bisa khusyuk, masih bisa menikmati dan seterusnya, nah itu diberikan keringanan oleh sebagian ulama klasik, dan itu yang dipraktekkan sebagian para ulama klasik di masa lalu, dan itu juga dipraktekkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Tapi mereka itu tidak kehilangan kekhusyuan dan tetap bisa menjiwai sholat mereka, tapi mungkin fisiknya gak kuat. Tapi kalau udah sampai ngantuk, gak ngerti apa yang dibaca, segala udah istirahat tidur. Istirahat tidur. Allah Ta'ala alam. Pelajaran yang berikutnya, hadirin sekalian yang Allah muliakan, hadis ini juga dijelaskan oleh para ulama sebagaimana keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa ketika Nabi menyuruh dia menyuruh kita untuk apa tadi, untuk qu'ud, duduk, ya kan, bisa ditampilkan lagi redaksinya, itu artinya falyarqud, maka hendaknya dia tidur, itu menunjukkan boleh, menunjukkan bolehnya meninggalkan atau menghentikan amalan sunnah di pertengahan ibadah tersebut. Jadi bolehnya meninggalkan amalan sunnah, amalan yang hukumnya sunnah ya, ketika kita sudah ada di dalam ibadah tersebut. Karena itu tadi capek banget, ngantuk, udah gak konsen, boleh. Karena Nabi mengatakan tadi hadisnya, Nabi SAW mengatakan apa? Dan apabila capek gitu, fatar, capek, letih, falyarqud, maka hendaknya dia tidur. Misalnya sholat apa, sholat taraweh gitu, lalu capek banget segala macam di rokaat ke misalnya ke 8 atau ke 7, kita masuk ke 7, imamnya baca panjang sekali, pas 8 kayaknya aku udah gak kuat, ya udah tidur dulu, itu boleh tidur dulu, itu diperbolehkan. Allah Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, atau kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, boleh juga duduk gitu loh, kalau kita sholat udah gak, artinya kita ini menunjukkan boleh-bolehnya masuk ke dalam sholat dengan kondisi berdiri, wal qu'ud fi athna'iha. Jadi kita mulai sholat berdiri, tapi ketika dukanya udah gak kuat dan seterusnya, kita boleh duduk. Itu juga menunjukkan hal tersebut. Tergantung kondisi. Jadi kalau kendalanya bisa hilang hanya dengan duduk, silakan duduk. Tapi kalau udah gak kuat banget, harus istirahat, udah tidur dulu. Sholat sunnah, tidur. Gitu hadirin. Di antara pelajaran juga, hadis ini menunjukkan bolehnya sholat sunnah di masjid. Fihi jawaz at-tanaful fil masjid. Itu dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah. Bolehnya salat sunnah di masjid. Dan yang lebih spesifik lagi, hadis ini menunjukkan bolehnya salat sunnah di masjid bagi wanita. Karena Zainab ini. Karena sebagian pihak mengatakan enggak, wanita tuh harus di rumah dan sebagainya. Loh enggak. Masih ingat hadis Nabi, la tamna'u ima Allahil masajid. Jangan pernah melarang, mengharamkan wanita-wanita yang ingin ibadah di masjid. Walaupun mereka wa buyutuhunna khairun lahun, tapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi jangan dilarang kalau mereka pengen. Itu hadis Bukhari ya. Jadi enggak boleh dilarang, enggak boleh diharamkan. Dan diantaranya ini ada Zainab sholat di masjid, sholat sunnah. Jadi jangankan mau sholat wajib, sholat sunnah aja boleh bagi wanita di masjid. Seperti itu hadirin. Ya. Pelajaran yang berikutnya, hadis ini memberikan gambaran lebih kepada kita tentang makna ifrat, tentang makna berlebihan atau overdosis. Makanya pelan-pelan kita belajar, satu-satu akan terbuka gitulah. Jadi maksudnya kalau udah sampai harus berpegangan dengan tali karena ngantuk atau capek atau letih, itu berarti istirahat. Kalau dipaksakan itu over gitu loh. Jelas ini. Karena dengan kita langsung lihat potret-potret langsung Nabi SAW baru, oh iya, oh begitu ya. Makanya jangan disalahpahami bahwa bab ini mengajak kita malas, bukan. Mengajak kita enggak maksimal, enggak. Mengajak kita jangan semangat sedikit-sedikit aja, bukan. Kan sudah kita jelaskan bahwa yang gak boleh atau yang tidak disukai adalah yang melampaui batas. Adapun memaksimalkan potensi diri harus itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, baru kami akan berikan petunjuk. Al-Ankabut ayat terakhir ya. Jadi harus bersungguh-sungguh. Gitu. Makanya Nabi SAW enggak mengingkari semangatnya Zainab, enggak. Tapi kelebihan dosisnya aja yang diminta diturunkan gitu aja. Adapun semangatnya Zainab atau Himna atau siapapun, itu enggak diingkari Nabi SAW. Tapi cuma bilang turunkan tali itu. Berarti kan patokannya ya udah kalau udah oleng tanpa ada bantuan, udah tidur aja. Nggak usah pasang tali. Jadi, ini salah satu contoh. Itu salah satu contoh, hadirin. Jadi, tetap semangat. Harus, apalagi Ramadan. Ramadan harus semangat. Tapi kalau udah sampai nggak bisa konsen, bahkan kadang-kadang sujud ketiduran, udah istirahat tidur. Insya Allah dapat pahala. Nanti udah fresh, udah bangun lagi, lanjut lagi. Karena ada tuh hadirin. Saya pernah sholat itu sebelah saya itu. Pas Allahu Akbar tasyahud akhir, dia gak bangun-bangun, sujud aja terus sampai kita selesai salam, tetap sujud. Kita udah khawatir aja, ternyata ketiduran. Jadi kalau udah begitu, udah istirahat, jadi paksain. Terus juga bisa jadi kita salah baca. Bisa loh salah baca. Yang harusnya kita minta Allahumma inni as'alukal jannah dalam sujud, minta aljannahnya diganti nar, minta neraka jemaah, karena nggak sadar dia. Atau wa'udzu bika minal jannah, wah repot itu kalau jemaah ini. Ya Allah, saya berlindung dari surga. Kok surga? Maksudnya neraka, salah sebut. Karena udah nggak, udah blank, udah disorientasi, udah bingung, udah. Udah kalau kayak gitu istirahat. Istirahat. Itu perintah Nabi SAW. Dan ngejalan perintah Nabi kan pahala. Ini kan Nabi SAW kata, kalau udah capek, udah letih, udah tidur, kata Nabi. Gitu. Allah Ta'ala alam bisawab. Jadi inilah indahnya Islam. Jadi kita dituntut untuk tampil maksimal, tapi gak melampaui batas. Tapi gak melampaui batas. Dan yang terakhir, hadirin Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa semangat itu bagus, tapi semangat itu harus bersanding dengan dalil, dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kurang semangat apa pakai tali? Tapi harus disandingkan. Ternyata ada titik di mana bukan tali yang jadi solusi, tapi tidur yang jadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidur, nggak apa-apa, itu sunnah Nabi. Dan itu arahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ngantuk, tidur aja. Nanti istirahat lu sejam, dua jam, bangun lebih enak, sholat lagi. Sholat lagi. Tapi aku kehilangan sholat taraweh berjamaah sampai selesai dong Ustaz. Dari satu sisi, ya, tapi insya Allah tetap dapat pahala. Karena kan kita ngikutin sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang suruh kita tidur dulu. Sebagaimana Nabi SAW yang mengatakan mendapatkan pahala semalam suntuk barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, Nabi juga yang memberitahukan kita tidur dulu kalau kondisi udah begini. Dan insya Allah kita berhenti di tengah jalan karena alasan syar'i, karena perintah Nabi SAW. Insya Allah dapat pahala, bukan karena malas yang menggerogoti jiwa kita, atau karena senang, alhamdulillah bisa jadi alasan nggak selesai, habisan imamnya lama banget. Enggak, justru kan kita tuh gelisah, kenapa ya aku malam ini ngantuk banget ya, dicoba lagi, akhirnya sampai titik blank gitu loh, sampai titik nggak ngerti apa-apa, ya udah istirahat. Dan seringkali orang-orang kayak gitu tuh ada rasa sedih, imannya itu yang berteriak, itu bagus. Udah istirahat dulu. Gitu. Dan kalau kayak gitu, tidur. Jangan ngobrol. Ada orang udah ngantuk-ngantuk keluar nyari ngopi, ngejreng. Jadi ketika ngobrol tuh melek, ketika sholat ngantuk, ini lemahnya iman jaman sekalian. Tapi kalau memang udah capek banget dan seterusnya, dan ini gak setiap malam, hanya ketika memang fisik itu kurang istirahat atau capek atau terforsir, ya udah. Gitu jaman sekalian. Dan lihat bagaimana yang terakhir, indahnya Islam, mudahnya Islam. Ini salah satu contoh nyata hadis kemarin, inna hadza dina yusrun, agama ini mudah, agama ini mudah. Itu Allah itu sayang banget sama kita, sampai Allah suruh Nabi SAW suruh tidur aja dulu, tidur, nggak dicela sama Allah SWT. Kerja aja bisa 8 jam, masa terawih ngantuk, enggak, capek letih, tidur dulu, nanti bangun lagi. Itu kurang baik apa coba? Ada gak bos kita di perusahaan gitu nyaranin ngantuk-ngantuk? Saya lihat Anda ngantuk, tidur dulu, tidur. Disemprot kita coba. Kan udah ngantuk, capek. Saya lihat kamu kurang, kayak hari ini kamu gak fokus, gak konsentrasi ya. Oke, tidur dulu 1 jam, 2 jam, nanti kerja lagi. Susah kan jadi perusahaan kayak begitu. Suruh tidur. Padahal gajinya cuma berapa, tetap kita diforsir. Allah Subhanahu wa taala enggak. Ngantuk, tidur dulu, tidur. Nanti begitu udah oke, bangun lagi. Sholat lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala. Loh kok Rob yang begitu baik ini tetap aja kita maksiati. Tetap aja kita tidak prioritaskan. Ini kan kufur nikmat jemaah. Kufur nikmat. Harusnya kan bersyukur ya Allah, makasih banget. Harusnya kan pas bangun gitu, bangun tuh terus mau sholat lagi bersyukur dulu kan. Ya Allah makasih banget udah izinkan saya tidur dulu. Sekarang saya mau sholat lagi. Akhirnya lebih fresh, lebih khusyuk, ngerti apa yang dibaca, nggak salah doa, semakin bersyukur sama Allah. Ya Allah baik banget ya. Bos saya aja nggak akan ngasih saya kayak begini. Saya diomelin kalau saya ngantuk. Allah suruh tidur justru. Subhanallah. Yang maha suci Allah dari meribetkan kita gitu. Subhanallah. Maha suci Allah dari upaya-upaya mempersulit kita. Allah tuh maha suci. Pasti syariatnya pun juga suci. Bersih dari mempersulit dan memperibet. Kita pernah gak kita gitu ya? Oh ya, Nabi Allah sama Rasul suruh saya tidur dulu, tidur dulu. Makasih Allah ya, suruh saya tidur dulu gitu. Ada gak sih perasaan gitu tuh? Kan kita seringkali di kantor kan gitu. Pas lagi bertugas gak tuh, istirahat dulu, istirahat. Makasih banyak ya atas pengertiannya. Insya Allah 1 jam aja kok, 1 jam. Nanti aku on fire lagi. Kan gitu kita tuh. Gitu. Gimana? 1 jam lagi. Gimana? Udah fresh? Oh, udah. Makasih banyak ya. Udah kasih kesempatan saya istirahat. Emang tadi tuh saya disorientasi. Aduh, saya udah capek banget tadi. Ini ada energi lagi nih. Sama manusia aja bisa terima kasih begitu. Mas, sama Allah lupa kita terima kasih. Lupa kita bersyukur. Waduh, Allah udah baik banget sama kita. Gitu. Dan Allah gak banding-bandingkan. Cari dunia aja bisa 10 jam. Masa terawih 1 jam KO. Masalah tidur, dari tidur dulu. Allah Ta'ala. Ini yang harus kita jawab. Jadi malulah kita kalau maksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ya, ini yang bisa disampaikan. Dan kadarlah waktu sudah habis lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi وَصَبِّحْ جَمِيعَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ